Boleh setan. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok wae. Boleh setan. Uyo setan wong ngayo kapan ora terus. Nek jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ono setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Mong Mbah Makhrus Ali iku yo rokokan kabeh yo wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih endi? Aku jeling di sini kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku di istilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe di istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dewe Nabi bi fa inna waha qibala wajhi da sallam. Kok Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jape nak Allah laisa bi makanin. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bi makan utawa ono. Ya tapi jelas iku rokok lah iso dipuji dalam konteks sing iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi. Kita ya aku nek rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro wis diinfus iku bareng bojone metu bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora wani meneh tenan, bareng bojone metu sinfusan. Ngongkon santri pertama cepet terus mentok. Lah ana sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwa wis meh mati lah. Wis jelas wis meh mati tuwa. Mbok saiki bojo urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mbok takok ngene tok, pas muki ngaram rokok dhisik. Gus Mu'i ngaram rokok. Kulo pokoke sak niki takok jenengan. Sekali jenengan muni haram koyo Mu'i kulo tak ra rokok. Tapi kulo tak cerita, terus cerita. Kulo niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ono tambahan itu tuwa desa melarat. Dek ini nyifati awak itu tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis sampun ketara, Mbah. Wonge nambe kulo tak dimepol. Hiburan kulo nak barisa niku jagongan teng langgar. Dek niku di langgar tuwa. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan anggar barisan. Muga isuk wis dibojo Gus awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isa rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes, terus disepu-sepno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus, bar kula wis ra di hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isa rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nambuh haram no pisan Gus, bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir muni ngono kok sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agere pojok musala ono canom-nom mabe delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ra iso ngono lho tekan rokok wae kok. Haram. Akhire aku muni mbon bak kangge jinan halal-halal. Nah jenis ngene iki iku ya kudu didukung wong siburane sakare sitok iku. Rokok ning pinggir musala anggar barisa. Ya aku ora tenan kehidupane ngono tenan. Aku anggar pas liwat pas ngono. Masya Allah. Saiki bojoku urip ora salah tak takokno kabar wis ben. Nah yang jenis iki piye misale? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo. Gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Eh jenis iki halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ana adwal aku mah. Ah, sawate ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono ki. Dia ini lebih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kayak kampung kan ngoten, masyarakat itu kan lucu. Cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah, fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang. Nah, adat, adat nopo? Enggak, wae daerah Rembang ya mesti apa dawe bangun. Wong sing derek tore kok Habib Lutfi ya apa dawe. Ya jal MUI be Habib Lutfi bagi sing derek tore kok mandi di. Habib Lutfi, wong santrine bangun MUI be bangun mandi. mandi mbahmu. Ning Gunung Kidul yo ana satu kampung sing luwe mandi ruhit timbang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono, jek MUI, jek PBNU iku menang apa? Menang ya ini. Jadi kulo niku kiai Gus Bulan Baleni rumah sak ora rondo ape wujub tapi kulo niku kiai terus ada delok dangdut ge boten pantes. Delok fisko ora pantes. Hiburan kulo namung ngerokok ning pojok. Musala. Wene nek njen musalane iku nak bengi rondo redup sepaten pikiran. Wis rokok terus ngono. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai. Iku kancane ono masalah lho. Ono sing ijik Masumi, kancane kawak-kawak iku. Mau NU mergo seneng Masumi, ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni alun pondok. Cerita dhisik mondok iku ngelelet, wah dhisik Gus rokok nak gak di. Wah dene itu kunangan rokok. Lur yen dadi mau ngerok kok mulai mondok, mulai ngelel edisi ngelelet, edisi klobot sampai edisi rokok modern. Oh, wis ngalami ngono nang terus diharamno ora jantungan. Wah, mata ana wong tenane. Wong e sepuh, kula yo hormat wong piambe sepuh. Coba nek teng fatwa hukum percaya kula wae. Mun Gus Woi kantun jenengan iki. Tapi arahe ku njaluk halal mun amun iki. Mun amun iki kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu mun wis. Mun amun iki nderekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Gaya tok. Ngono-ngono las pokoknya kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kula ngono sering kagum be Imam Syafi'i. Wes nak muji pangeran masyaallah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala ora kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan. Bi annaka Allah dzul ala'i wal qudusi. Jadi sing disyukuri dek niku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsu nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Lah kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa cara mencintai Allah iku nganggo tradisi para wali papan atas iku min haitsu innahu al mun'im. Napa? Al mun'im. Nah syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane sakire peminate ra ono wis sananane akhire. Ya dadi jelas ya napa? Dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu di kritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu ad dunya napa nikmatil mati ya tu ad dunya. Dawe Sidin Ali piye ad dunya darusitkan liman sadaqaha wa darunajatin liman fahima anha. Kaya ad dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong soleh iku darusitkan karena sak urip-uripe ning dunya nggo menanamkan kebajikan.